الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga antum sekalian, para pendengar dan pemirsa, senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah, ujian bagi kaum ini atau bagi umat ini adalah harta. Yaitu sabda beliau dari hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah, sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya, ada cobaannya, ada ujiannya. Wa fitnata ummati al-mal, dan fitnah atau ujian bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan ini kita telah membahas tentang fitnah harta, yang mana seorang yang terkena oleh fitnah harta ini bisa menjerumuskan dia ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, melalaikannya dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bahwa fitnah harta dapat menggelincirkan seseorang dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar, jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu, seorang yang dia tidak bisa memanfaatkan hartanya dengan baik ketika Allah menganugerahkan harta kepadanya, maka dikhawatirkan na'udzubillah min dalik, dia terjerumus dalam dosa, dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia terjerumus dalam sifat-sifat yang buruk seperti pelit, kikir, dan semua ini berdampak kepada dirinya, kepada agamanya, dunia dan akhiratnya, na'udzubillah min dalik. Kemudian kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya. Kita memilih hadis-hadis yang sahih dari kitab ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari sahabat yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حديث ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما ذئبان جائعان, tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar, ursila fi ghanamin, yang mana dua serigala yang lapar ini dilepas pada sekawanan kambing, pada sekawanan kambing, biafsadalaha min hirsil ma, tidaklah dua serigala tersebut lebih merusak ya terhadap kawanan kambing itu daripada hirsil mar'i alal mali wasyaraf, daripada tamaknya seseorang terhadap harta dan kehormatan lidinihi, yang tentu ini akan merusak agamanya. Hadis ini, hadis yang menggambarkan kepada kita tentang fitnah harta. Jadi harta dapat merusak seseorang. Perangainya, akhlaknya, akidahnya, moralnya, perilakunya, agamanya, lebih dari dua ekor serigala yang lapar, kemudian dilepas untuk makan sekawanan kambing atau seekor kambing. Dua serigala lapar ini tidak lebih merusak seekor kambing itu atau sekawanan kambing tersebut melebihi seorang yang tamak kepada harta sehingga hartanya merusak agamanya, akidahnya. Wal-iyadzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka al-haisu atau ketamakan seorang di dalam mengumpulkan harta atau untuk mendapatkan harta dan kehormatan di muka bumi ini telah merusak agamanya. Dan itu menjadi realita dalam pandangan mata kita. Bagaimana seorang yang ingin mendapatkan kehormatan di dunia ini, na'udzubillah min dzalik, atau ingin mendapatkan harta di dunia ini, telah merusak agamanya, merusak akhlaknya, merusak akidahnya, merusak wibawanya, hancur karena harta, hancur karena kehormatan atau ingin dihormat di dunia ini. Wal-iyadzubillah. Maka kalau seorang tidak segera bertobat kembali kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan akan berakibat pada su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek, mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Jadi seorang harus benar-benar waspada kepada dua perkara ini, harta dan mencari kehormatan depan manusia. Ini merusak akidah seseorang, menggugurkan atau merusak amal perbuatannya, merusak agamanya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari perangai tersebut. Semua ini kembali kepada pertolongan Allah, hidayah Allah. Seorang yang Allah memberikan hidayah kepadanya, Allah menghendaki kebaikan terhadapnya, niscaya Allah akan menjaga dan memeliharanya. Kalaupun dia mempunyai harta, maka Allah memberikan taufik kepadanya untuk membelanjakan hartanya kepada tempat-tempat yang baik, kepada perkara-perkara yang mulia, dalam membela agama Allah, dalam menolong para fuqara. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang, dan Allah Maha mengetahui tentang hatinya, kita tidak mengetahui hati manusia, tetapi Allah mengetahui hati manusia. Kelihatan terkadang orang itu depannya baik, yang tampak pada fisiknya baik, tetapi hatinya rusak. Dia cinta kepada harta melebihi cintanya kepada Allah. Dia cinta kepada kedudukan, dia cinta kepada kehormatan lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka seorang hamba tidak bisa luput atau terlepas dari pertolongan Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menjadi kebutuhannya. Kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla, yaitu pertolongannya. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah kepadanya. Bukan materi. Kalau materi Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, yang kafir, yang mukmin, yang munafik, semua diberikan materi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kalianlah yang fakir kepada Allah, Apa makna kalian fakir kepada Allah? Apakah maknanya kalian fakir? Ya ini, kalian fakir, kalian membutuhkan rezeki berupa materi dari Allah. Allah telah menetapkan materi itu. Allah telah menetapkan rezeki itu. Berarti bukan itu yang dimaksudkan. Kalian fakir kepada Allah, yang kepada ibadah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian membutuhkan untuk beribadah pada Allah ta'ala. Karena hakikat dari kehidupan ini adalah untuk beribadah pada Allah azza wa jalla. Kalau harta, kalau materi, Allah memberikan kepada siapa saja. Allah berikan kepada siapa, kepada hamba-hambanya. Semuanya diberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Berarti di sini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan, kalian yang memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-ghaniyyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Yang dibutuhkan oleh seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah peribadatannya, penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan mendatangkan pada dirinya ketenangan, ketentraman jiwa, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Maka materi bukan segala-galanya. Ya. Kalau seorang cinta kepada materi lebih dari cintanya kepada Allah, maka tidak ada bedanya orang itu dan orang yang tidak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seorang dia mencintai Allah dan beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, dia merindukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah hakikat bentuk kefakirannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, janganlah kita menjadi manusia-manusia materialistis yang segala-galanya dia dari materi atau dengan materi, menghormati seseorang karena materinya, karena kekayaannya, karena harta yang dimilikinya, karena kedudukannya yang tinggi yang dimilikinya. Tidak. Ya. Tetapi seorang mencintai saudaranya karena iman yang ada dalam dirinya, karena ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, seorang mukmin dia membutuhkan Allah azza wa jalla dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ketika seorang hamba beribadah kepadanya, memohon kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, manfaat semuanya itu bukan untuk Allah. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Tetapi kita yang memerlukan ibadah kepada Allah ta'ala. Karena itulah jiwa dan kehidupan kita. Kehidupan seorang mukmin adalah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memerlukan. Seandainya seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir, dan pula dari golongan jin, syaitan, yang pertama sampai yang terakhir, semuanya beribadah menyembah Allah, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya, jika seandainya semua manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, dan pula syaitan, jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya durhaka kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Oleh karena itu, ketika seorang beramal soleh, amalnya adalah kembali kepada dirinya untuk manfaat bagi dirinya, bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah seseorang, karena Allah tidak memerlukan hamba-hambanya. Tapi Allah menciptakan mereka dengan kasih sayangnya, membimbing mereka kepada jalan yang benar, karena Allah siapkan untuk mereka surga. Allah siapkan untuk mereka yang taat pada Allah, yang beriman pada Allah, kenikmatan-kenikmatan. Ya. Dan juga Allah mengancam orang-orang yang durhaka kepadanya, yang tidak beriman kepadanya, yang neraka. Ya. Maka dari itu kebutuhan manusia, kebutuhan rohnya terhadap dalam ibadah pada Allah Ta'ala melebihi segala kebutuhannya. Ya. Adapun makanan, minuman, dan yang lainnya, itu hanyalah sampingan untuk kita menguatkan tubuh kita dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu bukan segala-galanya. Itu bukan segala-galanya. Makanya Allah ta'ala memerintahkan kepada kita, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Karena ketika berlebihan, berarti akan berdampak buruk bagi fisik ini. Tetapi ibadah pada Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah kamu kepada Allah, sampai datang kematian kepadamu. Allah tidak membatasi. Tapi Allah memberikan keringanan. Dan Allah tidak memaksa seorang hamba yang tidak mampu dalam suatu amal ibadah. Allah berikan keringanan kepadanya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita memahami betul apa yang dimaksud dengan antumul fuqara'u ilallah. Kemudian kita melihat kalau ada sekelompok orang mengatakan bahwa kelezatan itu ada pada materi, makan, minum, menikahi wanita, dan yang lainnya dari hal-hal bersifat materi. Maka ini adalah perkataan yang benarnya hanya sedikit dibandingkan kekeliruannya. Karena hakikat kelezatan itu bukanlah pada makanan dan minuman. Itu adalah kelezatan yang sementara. Tetapi ketika seorang merasakan lezatnya ibadah pada Allah Ta'ala, maka ini akan selamanya. Dia merasakan kelezatan itu siang dan malam. Kalau seorang merasakan kelezatan makanan hanya ketika dia makan, ketika makanan itu tersentuh oleh lisannya, cocok dengan lidahnya, maka dia merasakan kenikmatan itu. Setelah dia makan, selesailah kenikmatan tersebut. Itu hanya tinggal kenangan. Tetapi ketika seorang beribadah pada Allah Ta'ala, dan dia telah mencapai kelezatan dalam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kelezatan itu akan senantiasa berada dalam jiwanya, dalam dirinya. Maka kelezatan itulah kelezatan yang abadi. Kelezatan itulah kelezatan yang hakiki. Maka dari itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, beliau berpuasa lebih dari satu hari sampai dua hari atau puasa wisal, dan beliau tidak makan dan minum. Beliau tidak makan dan minum. Mengapa demikian? Karena beliau merasakan kelezatan dalam ibadah itu. Ya, kelezatan dalam ibadah tersebut yang melupakan beliau dari makanan, melupakan beliau dari minuman, melupakan beliau dari istri-istrinya, karena lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, inilah seyogianya seorang hamba yang mukmin, seorang hamba yang cinta pada Allah Ta'ala, untuk berupaya mendapatkan kelezatan yang sebenarnya, yaitu kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelezatan yang selamanya. Maka dari itu kita melihat di akhirat kelak, Allah memberikan kepada ahli surga berbagai macam kenikmatan, makanan, minuman, buah-buahan, dan seterusnya. Istana-istana yang demikian mewahnya, yang demikian indahnya, tidak bisa digambarkan dengan dibayangkan dengan pikiran kita. Ya, tanah-tanah surga lah permata-permata. Semua kenikmatan Allah berikan pada mereka bersifat materi. Tetapi ada satu hal. Ketika Allah bertanya pada mereka, wahai ahli surga, maukah kalian aku berikan tambahan pada kalian? Maka mereka mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau telah memberikan kepada kami surga yang demikian indahnya dan berbagai macam kelezatan. Tetapi kata Allah, tidak. Ada sesuatu yang aku ingin berikan pada kalian. Allahu Akbar. Kemudian Allah menampakkan wajahnya kepada mereka, ahli surga. Maka tidak ada kelezatan yang lebih daripada melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Dan itulah puncak kelezatan. Itulah hakikat kelezatan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seakan-akan semua kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan pada mereka ahli surga itu terlupakan semuanya. Dan mereka merindukan untuk senantiasa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, Mari kita pahami. Kadang-kadang seorang menilai sesuatu dengan materi, sehingga bagi orang berilmu menertawakan orang tersebut. Kalau dia menilai sesuatu dari materinya, dia menilai sesuatu dari harta, subhanallah. Padahal itu semuanya hanya sementara. Tetapi nilai sesuatu dengan yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu ketamakan kepada dunia, harta, kedudukan, dan wanita atau yang lainnya, kenikmatan-kenikmatan dunia ini, itu adalah kenikmatan sementara. Raihlah sebagai seorang beriman kenikmatan yang sejati, kelezatan yang sejati, yaitu pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelezatan dalam bermunajat kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, di malam hari yang gelap gulita, di saat manusia tertidur, kita tumpahkan isi hati kita. Kita bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang akan melihat wajahnya di hari kiamat kelak. Melihat wajahnya yang merupakan nikmat terbesar dari semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada ahli surga. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang baru kita dengar tadi tentang bahwa keinginan atau ketamakan seseorang kepada harta dan kemuliaan di dunia ini akan merusak seseorang agamanya, akidahnya, perilakunya. Dia bisa jadi akan menjadi pembohong, menjadi orang munafik di depan lain, di belakang lain. Yang penting dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi seorang yang dia beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka insya Allah dia akan mendapatkan jauh lebih berarti, lebih bermakna, lebih bermanfaat dari apa yang diperoleh oleh orang yang seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yang dirusak oleh agamanya, yang dirusak oleh ketamakannya terhadap kehormatan dan harta. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Pernah suatu ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar yang terbuat dari daun kurma. Faqama wa qad athara fi jambih. Lalu beliau bangun dari tidurnya, ternyata punggung beliau ada bekas dari tikar tersebut. Kemudian kulla, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami berkata, ya Rasulullah, law ittakhadna laka bita'an, wa ya Rasulullah, bagaimana seandainya kami buat untuk engkau kasur, yaitu tempat yang lebih empuk untuk engkau tidur di atasnya. Faqal mali walid dunya, kata beliau alaihi salatu wassalam, ya, untuk apa aku akan dunia ini? Ya, subhanallah, demikianlah seorang hamba yang telah mencapai kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau mengatakan, untuk apa aku dalam dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakidin. Aku di dunia ini tidak lain melainkan seperti seorang yang dia mengendarai seekor yang binatang, atau menaiki sebuah kendaraan. Dia berjalan, berpergian. Istadhalla tahta syajaratin. Kemudian dia bernaung sejenak di bawah bayang-bayang pohon. Thumma roha wa tarakaha. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Dia meninggalkan yang bayang-bayang pohon itu tadi. Itulah dunia, tempat peristirahatan sejenak. Kemudian seorang melanjutkan perjalanannya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita betapa kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang tidak mencintai dunia, tapi beliau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya beliau dibuatkan kasur pun, itu bukan hal yang dilarang, hal yang dibolehkan dalam agama. Tetapi ini menunjukkan kezuhudannya dan menunjukkan betul-betul pemahaman beliau terhadap dunia ini dan apa sebenarnya dunia tersebut. Orang yang selamat adalah orang yang memahami tentang dunia ini. Apa hakikat dunia ini? Itu yang akan selamat. Tetapi orang yang tidak tahu tentang dunia ini, yang menganggap dunia ini segala-galanya, dan kenikmatan dunia segala-galanya, itulah orang yang merugi. Itulah orang yang tidak tahu arti kehidupan dunia ini. Adapun Nabi Alaihissalam dan orang-orang beriman yang beriman kepada beliau, yang mengikuti jalannya beliau, maka mereka diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami hakikat dunia ini. Maka mereka pun menjadikan dunia ini ibarat tempat persinggahan yang mereka melanjutkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini sesuatu yang bersifat sementara, hanya persinggahan atau tempat penyeberangan menuju yaitu perkampungan akhirat, yang di sana seorang mukmin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seorang yang memahami kehidupan atau hakikat dari dunia ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab dalam berguru, yang mana seorang murid seyogyanya memperhatikan keadaan gurunya atau syekhnya. Dia memperhatikan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka melihat Rasulullah SAW, mereka memantau beliau, pola hidupnya, bahkan tidurnya dan tempat tidurnya. Kemudian mereka menawarkan sesuatu yang lebih nyaman bagi beliau. Maka demikian pula seyogyanya sikap seorang murid terhadap gurunya, terhadap syekhnya, terhadap orang yang memberi manfaat ilmu kepadanya, yang dengannya kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara adab-adab di dalam berguru yang tidak berlebihan. Kemudian yang kedua di antara yang diambil dari hadis ini, yaitu bahwa dunia ini adalah daru mawar. Dunia ini adalah tempat penyeberangan. Kita akan melewatinya. Dia hanya tempat persinggahan. Kemudian seorang yang melanjutkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Alaihissalam berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw adiru sabil." Jadilah engkau di dunia wahai Abdullah, ya ibarat seorang yang asing. Seorang asing telah meninggalkan negerinya, negeri asing tersebut, dia pergi ke tempatnya kembali, ke negeri aslinya. Atau seperti orang yang hanya menyeberang, yang hanya seorang musafir, yang dia akan meninggalkan tempat dia singgah tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk memperhatikan ya apa yang akan dibawa oleh seorang untuk di akhirat kelak. Dunia ini tempat kita mencari bekal, bekal untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang pandai adalah orang yang pandai untuk mempersiapkan dirinya dan perbekalannya untuk sebuah perjalanan yang jauh. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, datang seorang sahabat Ansar. Setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, lalu sahabat itu bertanya kepada Nabi Alaihissalam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama, yang paling afdal? Qal, kata Nabi Alaihissalam, "Ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling mulia yaitu orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Lalu orang itu bertanya, "Wa ayyuhul aqyas?" Dan siapa di antara mereka yang paling cerdas ya Rasulullah? Kata Nabi Alaihissalam, kata beliau, "Aktsaruhum lil maut dzikran." Orang mukmin yang paling cerdas yaitu orang mukmin yang paling banyak memikirkan akan kematian. "Wa ahsanuhum lima ba'da al-mauti aw lima ba'dahu istidadan." Dan orang mukmin yang paling baik persiapannya untuk sesudah kematian. Itulah ulaikumul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang sangat cerdas. Jadi orang yang cerdas yang mempersiapkan perbekalannya ketika terputus dia dari dunia ini. Dia telah mempersiapkan perbekalan yang cukup untuknya dalam perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya'i bi 500 'am. Yang artinya bahwa orang-orang fuqara, orang-orang miskin, mereka masuk surga sebelum orang-orang kaya selama 500 tahun. Jadi orang fuqara masuk surga 500 tahun sebelum para aghnia. Tentu yang dimaksud dengan para fuqara adalah para fuqara, orang-orang fakir yang taat pada Allah Ta'ala, orang-orang fakir yang beriman dan menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan orang fuqara yang sudah fuqara, sudah fakir, jauh dari Allah, jauh dari beribadah pada Allah Ta'ala. Maka ini na'udzubillah min dalik, sulit di dunia, fakir di dunia, fakir di akhirat. Ya, tapi ini maksud tentu dalam hadis ini, yaitu para fuqara yang mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para fuqara. Para fuqara yang saleh, para fuqara yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lebih utama daripada para aghnia, dari orang-orang kaya tapi maksiat pada Allah Ta'ala. Ya, daripada orang-orang kaya yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, yang tidak menjalankan perintah Allah atau dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu para fuqara lebih utama dari mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang kaya tentu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan harta bendanya. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin ya yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, bahwa tidaklah akan beranjak kaki atau telapak kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umurnya? Karena umurnya adalah nikmat. Jangan kita mengira bahwa umur yang Allah berikan pada kita, kehidupan yang Allah berikan pada kita ini bukan satu nikmat. Ini adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita diciptakan oleh Allah, kita lahir di muka bumi ini, diberikan waktu oleh Allah Ta'ala, usia. Ini adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An umrihi fima afna, kemudian wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa masa mudanya? Karena masa muda seseorang memiliki nilai plus dari usianya sekian tahun. Masa muda memiliki kekuatan, kekuatan fisiknya, kekuatan pikirannya, kekuatan hafalannya, ya, kekuatan dia untuk menuntut ilmu, dan seterusnya, kekuatan ingatannya. Makanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa dia manfaatkan masa mudanya? Apakah untuk taat pada Allah Ta'ala, ataukah dia gunakan kekuatannya untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini akan ditanya. Kemudian yang ketiga, an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmunya, dia amalkan apa dari ilmunya? Dia mengetahui yang halal, dia mengetahui yang haram, apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak, apakah ilmunya bermanfaat atau tidak? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu seorang muslim seyogianya ilmu yang diperolehnya diamalkan sedikit demi sedikit. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, kata Nabi AS, amal yang senantiasa dilakukan oleh seorang meskipun hanya sedikit. Tapi istiqamah. Tetapi istiqamah. Kemudian yang keempat yang akan ditanya oleh Allah kepada seorang hamba, an-malihi, tentang hartanya, mimaktasaba, dari mana dia mendapatkan harta itu? Ya. Kemudian wa fima anfaq, dan dia infakkan kepada apa saja dia membelanjakan hartanya. Ya. Nah, dan itu inilah salah satu sebab yang menjadikan orang-orang yang kaya itu tidak lebih dahulu masuk surga, karena mereka masih ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertanyaan-pertanyaan, meskipun semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi orang yang memiliki harta akan ditanya tentang harta bendanya. Dari mana dia mendapatkan harta itu dan dia belanjakan untuk apa? Ya, maka dari itu disinilah memerlukan kecerdasan seseorang muslim. Orang muslim yang cerdas ketika dia mendapatkan harta dari Allah Ta'ala, dia berikan hak Allah, dia membelanjakan harta itu di jalan Allah. Ya. Meskipun tidak semuanya, sebagian. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan harta kepada seorang, Allah wajibkan mengeluarkan zakat. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit. 2,5% dari harta itu. Kalau seorang punya uang 1 miliar, Allah hanya memerintahkan dia mengeluarkan 25 juta. 1/40 dari 1 miliar, hanya 25 juta, sedikit. Sedikit jika dibandingkan dengan semuanya harta tersebut. Nah, oleh karena itu orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Karena pada hakikatnya harta milik seseorang yaitu apa yang dia belanjakan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan pula kepada kita, yaitu tentang seorang hamba seyogianya dia mengambil dari dunia ini sesuatu yang menyampaikannya kepada akhirat. Makanya Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, ya, tentang harta ini, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, upayakanlah, raihlah dari apa yang Allah berikan kepadamu, dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu, raihlah negeri akhirat. Tetapi jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini. Jangan lupa bagianmu dari dunia ini, karena bagaimanapun seorang hidup di dunia, dia memerlukan untuk kehidupannya. Ya. Allah tidak melarangnya. Allah menghalalkan seorang memiliki harta, seorang makan dari hartanya, menikmati hartanya. Tetapi itulah, jangan sampai hartanya melalaikan dia dari akhirat. Tetapi justru hartanya itu membawa dia kepada negeri akhirat yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan yani apa yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, wa Ibn Abbas wa Imran ibn Husain radhiyallahu anhum, dari Abdullah bin Abbas dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhum, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. اطلعت في الجنة. Aku melihat di surga itu. Ya. فرأيت أكثر أهلها الفقراء. Maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fuqara. واطلعت في النار. Dan aku melihat neraka yang Allah pertunjukkan kepada beliau. Dan aku melihat di neraka, faraitu aktsara ahli an-nisa, Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini yang pertama. Ketika Nabi SAW mengatakan ittala'tu fil jannah, aku melihat di surga. Ini artinya Allah yang menunjukkan pada beliau. Karena Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Jangan dikira bahwa Nabi SAW mengetahui yang gaib, tidak. Tetapi Allah menunjukkan pada beliau. Allah menampakkan pada beliau dan Allah Maha Kuasa. Jangan ditanya bagaimana dan kapan hal itu. Yang jelas seorang mukmin harus percaya kepada hadis Nabi SAW. Selama hadis itu sahih, diimani oleh para sahabat, diimani oleh para tabi'in, dan orang-orang yang lebih mulia dari kita, maka kita pun wajib mengimaninya. Ya. Maka apabila ada hadis sahih, yang kemudian seorang meragukannya, karena kelemahan imannya, ya, maka tanyakan pada dirinya. Dia bercermin pada dirinya. Apakah dia orang ini yang ragu terhadap hadis yang sahih dari Nabi SAW? Apakah statusnya sama dengan Abu Bakar Siddiq? Sama dengan Umar bin Khattab? Sama dengan Uthman bin Affan? Sama dengan Ali bin Abi Talib dan sahabat-sahabat yang lainnya? Mereka percaya. Mereka beriman kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ulama-ulama hadis. Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah dan yang lainnya. Imam-imam mazhab yang empat. Syafi'i, Malik, Abu Hanifa dan Ahmad bin Hanbal. Mereka beriman pada hadis-hadis Nabi SAW. Lalu anda ini kok ragu kepada hadis Nabi SAW? Siapa anda? Ya. Maka bercerminlah kita. Coba melihat diri kita. Siapa kita ini bandingkan mereka? Ketika ada seorang bertanya kepada saya, Ustaz, apa pendapatmu? Apa pendapat Ustaz tentang hadis Nabi SAW? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah SWT, Allah wajibkan kepada beliau salat 50 waktu. Ini yang pertama. 50 kali salat. Kemudian ketika turun bertemu dengan Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, apa yang Tuhanmu, Rabbmu wajibkan kepadamu? Kata Nabi SAW, 50 salat. Kata Nabi Musa, kembalilah kepada Tuhanmu. Minta keringanan. Karena aku telah memiliki khibrah pengalaman dengan Bani Israel. Mereka tidak akan mampu. Kemudian Nabi SAW kembali kepada Allah Ta'ala dan minta sampai 5 waktu. Bagaimana pendapat Ustaz? Apakah tentang hadis ini? Saya menjawab, anda bertanya kepada saya, bagaimana pendapat saya? Satu pertanyaan pada anda. Apakah Abu Bakar Siddiq percaya kepada hadis ini? Percaya. Apakah Umar bin Khattab percaya kepada hadis ini? Percaya. Apakah Uthman bin Affan percaya kepada hadis ini? Percaya. Apakah Ali bin Abi Thalib percaya kepada hadis ini? Percaya. Dan seterusnya. Dari para sahabat. Imam Bukhari. Apakah percaya kepada hadis ini? Percaya. Lalu anda kok bertanya kepada saya? Ya. Orang-orang yang lebih mulia, as-sabiqun al-awwalun, yang telah mendahului kita, mereka beriman kepada hadis ini. Anda bertanya, apa Ustaz, pendapat Ustaz dalam hadis ini? Subhanallah. Subhanallah. Ya. Maka dari itu, apabila ada sesuatu di benak kita, di otak kita, dari bisikan-bisikan syaitan, maka bercerminlah kepada para sahabat. Ya. Syubhat-syubhat itu kadang-kadang datang kepada kita. Ya. Maka kembali kepada mereka, manhaj mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Ta'ala. Manusia-manusia termulia setelah Nabi SAW. Maka dari itu, ini metode dalam beragama. Ya. Ini metode dalam beragama. Ada panutan kita. Ada pendahulu kita. Tidak usah kita berbuat yang baru. Kita tidak usah kita menemukan hal-hal baru dalam agama ini. Sudah cukup, sudah sempurna. Ya. Jangan sok jadi pahlawan menemukan sesuatu yang baru dari agama ini. Sudah sempurna Islam ini. Sudah diridhai oleh Allah. Ya. Dan kita tidak perlu anda yang ridhoinya. Allah meridhoi agama ini. Nabi SAW ridho agama ini. Para sahabat meridhoi agama ini. Maka itulah Islam yang wajib kita imani. Yang wajib kita berpegang teguh kepadanya. Sampai akhir kehidupan kita. Ya, itulah Islam yang hakiki. Yang dengan konsep Islam itu, Allah menghendaki kebaikan, kemaslahatan bagi hamba-hambanya, apabila mereka menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Janganlah pemikiran-pemikiran sampah kita, ya, kemudian kita seakan-akan melebihi Allah, melebihi Rasulullah SAW, ya, membuat konsep-konsep kita sendiri, ya, dari otak-otak yang dimasukkan oleh syubhat, yang dimasukkan oleh syaitan, ya, dari jiwa yang kotor, yang menghendaki kekuasaan, yang menghendaki kemudian harta, yang menghendaki pujian manusia, kemudian kita membuat konsep yang baru terhadap Islam ini. Tidak. Seribu kali tidak. Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ini yang seyogianya diucapkan oleh setiap orang mukmin. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Semoga Allah mengabulkan kita hal tersebut. Keimanan, keyakinan pada Allah dan Rasulnya, pada agamanya, sampai akhir kehidupan kita. Meninggalkan dunia ini, di atas Islam yang hak, yang telah diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh para sahabat, diridhoi oleh Rasulullah SAW, dan kaum mukminin terhadap agama ini. Aku lukuh lihada, demikian dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.